Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pembawa rahmat. Siapa yang cinta dan bersalawat kepadanya, pasti hidupnya akan bahagia.